بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد kita masih dalam penjelasan beberapa konsekuensi hukum dari kewajiban mengkafirkan orang-orang yang telah dikafirkan oleh Allah Azza wa Jal dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita telah membaca beberapa poin dari hal itu sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Salih ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kemudian poin yang berikutnya yang merupakan konsekuensi dari penetapan hukum dan vonis kufur kepada pihak-pihak yang telah dikafirkan oleh Allah Azza wa Jal. Qala hafizahullahu ta'ala wa mimma yatarattabu ala takfiril musyrikin wal kuffari adamu thana'i alaihim wa madhuhum. Yang ke-10 dari konsekuensi hukum memvonis kafir pihak yang telah dikafirkan oleh Allah adalah tidak memuji mereka dan menyanjung mereka. Tidak memuji dan menyanjung orang-orang kafir. Kenapa? Apa alasannya? Kata Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah, li'anna Allah ta'ala dhammahum. Wahum a'da'ullahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka telah dicela oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan mereka adalah musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Orang-orang kafir, baik dari Ahlul Kitab, Al-Yahud wa Nasara, atau dari kaum Majus, atau dari kaum musyrikin, penyembah berhala dan yang lainnya, telah dicela dan direndahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah rendahkan mereka? Kenapa Allah cela mereka? Kenapa Allah hinakan mereka? Karena kekufuran mereka. Karena kesombongan mereka. Keangkuhan mereka untuk tunduk kepada Allah Azza wa Jal, untuk beribadah hanya kepada Allah, tunduk kepada syariat Allah tabaraka wa ta'ala, sehingga mereka menjadi musuh-musuh Allah. Mereka memancangkan permusuhan kepada agama Allah, kepada utusan-utusan Allah, para nabi dan rasul. Sehingga sangat pantas untuk kemudian Allah merendahkan mereka. Allah cerca mereka dengan sekian cercaan. Hingga pada akhirnya Allah vonis mereka dengan kekufuran. Maka tidak pantas bagi seorang muslim wa muslimah yang mengaku beriman kepada Allah dia memuji dan menyanjung orang-orang kafir dengan pujian setinggi langit. Dia selalu memuji-muji orang-orang kafir. Maka tidak pantas bagi seorang mukmin demikian sikapnya. Fakaifa tamdahuhum? Lalu bagaimana engkau memuji mereka, al-kuffar, sementara Allah merendahkan mereka, Allah cela mereka? Ini sikap yang kontradiktif. Sikap yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Bertentangan dengan sikap yang Allah berikan kepada orang-orang kafir, demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala hafizahullah taala fa ba'dun nas yaqul, sebagian orang mengatakan indahum amanah wa indahum husnu muamalatin, bahwa orang kafir memiliki sikap amanah, bahwa mereka baik dan bagus dalam bermuamalah. Wa yuthni alaihim, dan memuji mereka dengan berbagai pujian. Wa yaqul, di sisi lain dia mengatakan kepada kaum muslimin, qala wal muslimuna indahum khiyanatun wa ghishun wa kada. Sementara kaum muslimin, pada mereka sikap khianat, ghish, menipu, dan berbagai sikap-sikap tercela lainnya. Di sisi lain, dia memuji orang-orang kafir, bersama itu dia pun merendahkan dan menghinakan kaum muslimin. Fanaqul, maka Asy-Syaikh Al-Fauzan mengatakan, kita katakan kepada orang ini, al-muslimuna walau kanu inda ba'dihim ma'asin wa ghishin fahum afdalu ahlil ardi. Kaum muslimin, walaupun ada pada sebagian mereka berbagai kemaksiatan, sikap-sikap tercela, menipu, berkhianat, namun mereka adalah makhluk yang lebih afdal di atas muka bumi ini dibandingkan orang-orang kafir. Ammal kuffar, adapun orang-orang kafir, fahum a'da'ullahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah musuh-musuh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Walau kana lahum syai'un minas sifati allati yata'amaluna biha fi dunyahum. Walaupun mereka memiliki beberapa kriteria yang mulia, sifat-sifat yang baik di dalam bermuamalah dalam urusan dunia, fala yajuzu madhuhum wallahu dhammahum, maka tidak boleh memuji mereka sementara Allah mencela mereka. Fa inna ma yajibu alaina an nadhummahum likufrihim billahi azza wajal. Maka sikap yang wajib bagi kita semuanya, ayuhal muslimin wal muslimat, yang wajib bagi kita adalah mencela mereka disebabkan kekufuran mereka kepada Allah azza wajal. Maka ini merupakan konsekuensi dari pembatal Islam yang ketiga ini, yaitu kewajiban memvonis kafir orang-orang yang telah Allah kafirkan. Di antara konsekuensinya, kita tidak boleh memuji mereka, melebih-lebihkan mereka dari kaum muslimin. Walaupun kita akui ada di antara kaum muslimin sikap-sikap yang tercela, sifat-sifat yang tidak pantas untuk ada pada kaum muslimin. Yang wajib bagi kita adalah melakukan pembenahan. Yang wajib bagi kita mendakwahi mereka, mengajak mereka kepada akhlak yang mulia, memberikan nasihat dengan lemah lembut, menegakkan amar ma'ruf, nahi mungkar. Bukan kemudian ketika kita mendapati di tengah-tengah muslimin hal-hal yang tidak pantas, kemudian kita merendahkan mereka, lalu kita melebih-lebihkan dan memuji, memuliakan orang kafir. Demikian pula, dikiaskan dengan poin ini terkait dengan apa yang ada di tengah-tengah salafiyin. Mereka lebih berhak untuk kita bermuamalah dengan muamalah yang tayyibah. Salafiyin wa ahlus sunnati wal jamaah, orang-orang yang berkomitmen dengan sunnah, yang berjuang di dalam mengamalkan sunnah, sabar dan tabah di atasnya, wajib bagi kita untuk memuliakan mereka. Wajib bagi kita untuk sabar dengan kekurangan yang ada pada saudara kita, teman-teman kita dari kalangan salafiyin wa salafiyat. Selama mereka berkomitmen dengan sunnah. Namun jika mereka berpaling dari sunnah, berpaling dari prinsip-prinsip sunnah, fala karamata alaihim, maka tidak ada kehormatan sedikitpun bagi para pencela sunnah, bagi mereka-mereka yang menyimpang dari garis sunnah wassalafiyah. Tidak ada kehormatan bagi mereka setelah adanya nasihat, setelah adanya ajakan-ajakan dan panggilan-panggilan. Dan itulah yang sering dilakukan oleh para ulama. Ulama Rabbaniyun, ulama pembimbing umat, penasehat umat, ulama yang sayang kepada umat, selalu memanggil mereka-mereka yang mulai melenceng dari jalan yang lurus, mulai menoleh kepada cara-cara dan jalannya ahlul bida'i wa ahlul ahwa'. Di antara jalan mereka yang senantiasa diwariskan jilan ba'da jil, generasi ke generasi berikutnya, adalah sikap membangkang kepada para ulama, membangkang kepada nasihat-nasihat para ulama, bahkan mencibir serta merendahkan para ulama, para penasehat. Mereka-mereka yang terus memberikan nasihat dengan sabar, dengan lemah lembut. Maka orang-orang seperti ini dari kalangan ahlul bidah, wa ahlul ahwa, wal munharifin, memiliki muamalah yang berbeda dengan ahli sunnati wal jamaah. Adapun sesama ahlu sunnah, yang wajib bagi mereka adalah saling berlembut, saling bersikap dengan ramah, dengan baik, saling bersabar atas kekurangan-kekurangan yang ada. Tidak terburu-buru untuk menyikapi saudaranya, tidak terburu-buru untuk memvonis saudaranya dengan vonis-vonis yang tidak pantas. Kemudian Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala melanjutkan hadi asyar, poin yang ke-11. Wa ma yatarattabu ala takfiril musyrikin wal kuffar. Di antara konsekuensi dari sikap mengkafirkan kaum musyrikin dan orang-orang kafir, tahrimut tasyabbuhi bihim fi libasihim wa awaidihimul khassah bihim. Haramnya bertasyabbuh dengan orang-orang kafir. Haramnya apa? Bertasyabbuh. Meniru-niru orang-orang kafir di dalam pakaian mereka dan juga kebiasaan-kebiasaan yang memang itu adalah khas milik mereka. Kebiasaan yang melekat pada orang kafir dalam berpakaiannya, dalam cara berbicaranya, menggunakan istilah-istilah yang itu khas istilahnya orang-orang kafir. Jangankan orang-orang kafir, orang-orang fasik pun kita tidak boleh meniru mereka. Wa ahlus sunnati wal jama'ah was salafiyun lebih pantas untuk menjauh dan melepaskan ciri-ciri orang-orang fasik, apalagi orang-orang kafir. Maka sikap tasyabbuh ini bagian dari keharaman. Sikap tasyabbuh ini bertentangan dengan pembatal Islam yang ketiga ini, yaitu kewajiban mengkafirkan mereka, memvonis mereka sebagai kafir. Maka haramnya bertasyabbuh dengan orang-orang kafir di dalam pakaiannya atau kebiasaan-kebiasaan mereka. Ini penting bagi kita semuanya, bagi salafiyin, rijalan, wanisaan, bagi para aba wal ummahat, untuk kita mendidik diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, untuk meninggalkan sifat tasyabbuh, sikap tasyabbuh, bertasyabbuh dengan orang-orang kafir. Demikian pula orang-orang fajir, demikian pula al-fusaq, orang-orang fasik. Jangan sampai kita tidak sadar, ternyata kita bertasyabbuh dengan mereka. Di dalam berpakaian, di dalam berpenampilan, di dalam berbicara, dan berbagai hal yang merupakan ciri khas dari orang-orang fasik ataukah orang-orang kafir. Qala wa tashabbuh bihim fi ibadatihim ashad, dan bertasyabbuh dengan orang-orang kafir dalam cara peribadatan mereka, ini lebih parah dan lebih haram hukumnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam di dalam hadisnya dengan mengatakan, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia tergolong dari kaum tersebut. Kalau dia menyerupai orang-orang fasik, maka dia tergolong para fusaq. Di antara bentuk kefasikan, dan itu adalah keharaman, adalah yang perlu kita ingatkan kepada anak-anak kita adalah al-qaza'. Qaza', yaitu mencukur rambut dengan cara menipiskan sebagiannya dan membiarkan sebagian yang lain. Ini penting bagi kita semuanya dan para orang tua lebih khusus untuk lebih waspada. Abi dan ummi harus melihat anaknya. Jangan sampai dia melakukan qaza', yang itu adalah haram. Bahkan itu sifat tasyabbuh dengan orang-orang fasik. Selain memang ada larangan yang tegas dari Nabi SAW tentang al-qaza', maka para aba dan juga ummahat hendaknya memperhatikan masalah ini. Qala hafizahullahu ta'ala, wa hadha min furu'i takfirihim wa mu'adatihim, ini merupakan cabang-cabang dan bagian dari pengkafiran kepada orang-orang kafir dan permusuhan kepada mereka. Li'anna tashabbuha bihim fi al-zahir yadullu ala mahabbatihim fil batin, karena bertasyabbuh meniru gaya-gaya dan cara-cara orang-orang kafir, bertasyabbuh dengan mereka di pada permasalahan yang zahir, pada hal-hal yang bersifat zahir, itu menunjukkan adanya kecintaan di dalam batin. Minimal ada kekaguman. Ya, kagum terhadap fulan, illan dari kuffar. Sementara kita tidak boleh menjadikan seorang kafir sebagai figur teladan kita atau anak-anak kita. Jangan anak-anak kita terlalu kagum dengan orang-orang kafir. Justru yang wajib bagi kita adalah mendidik anak-anak kita dengan didikan salafiyah, menjadikan mereka kagum kepada sosok-sosok pembela umat, sosok-sosok ulama dari kalangan sahabah, wattabi'in, wattabi'it tabi'in. Hendaknya kita kenalkan kepada mereka para a'immah. Siapa al-imam Ahmad rahimahullah, siapa al-imam al-Syafi'i, siapa al-Bukhari wa Muslim wa Abu Daud. Lebih lagi kita kenalkan kepada mereka sosok-sosok para sahabat, generasi utama yang mulia di tengah-tengah umat ini. Kita kenalkan mereka dan kita upayakan dengan serius agar para auladina, anak-anak kita, demikian pula anak didik kita, benar-benar cinta dan kagum kepada para sahabat dan menjadikan mereka sebagai figur teladannya. Wajib alal muslimin ayya'tazzu bidinihim. Maka wajib bagi kaum muslimin untuk merasa mulia dan bangga dengan agamanya. Ini yang penting. Ini yang wajib bagi kita ayuhal muslimin, ayuhas salafiyin, was salafiyat. Wajib bagi kita untuk merasa bangga dengan sunnah. Bangga dengan salafiyah. Bangga menjadi ahlu sunnah. Bangga menjadi as-salafiyun. Dan bangga menampakkan dan menampilkan atribut-atribut sunnah. Pakaian sunnah. Jangan kita minder dengannya. Dan jangan pula anak-anak kita merasa minder dengan sunnah. Jangan. Justru kita harus bangga tampil dengan penampilan sunnah. Maka wajib bagi kaum muslimin untuk merasa bangga dan mulia dengan agamanya. Wala yatashabbahu bil kufar. Jangan mereka bertasyabbu dengan orang-orang kafir fi malabisihim wa awaidihim al-khassah. Jangan bertasyabuh di dalam hal berpakaian atau kebiasaan-kebiasaan mereka. Wa ashaddu min dhalika at-tashabbuhu bihim fi dinihim. Dan lebih dahsyat, lebih parah dan berbahaya dari hal itu adalah bertasyabuh dengan orang-orang kafir dalam urusan agamanya. Bi an nuhditha fi dinina. Yaitu dengan, ya, di antara bentuk tasyabbuh dengan orang-orang kafir, yaitu memunculkan di dalam agama ini sebuah amalan, sebuah ibadah atau tata cara ibadah yang mirip atau menyerupai cara ibadah orang-orang kafir, di antaranya berbagai kebid'ahan-kebid'ahan yang ada seperti al-mawalid, ya, merayakan Maulid Nabi dan yang lainnya. Hada tashabbuh bil kuffar. Ini termasuk sikap bertasyabbuh dengan orang-orang kafir. Alladzina yahtafiluna bi maulidi al-Masih. Yang mereka merayakan kelahiran al-Masih, Isa al-Masih yang mereka sebut Nabi Isa. Fanahnu la natashabbahu bihim. Maka kita tidak bertasyabbuh dengan mereka fi adatihim wa ibadatihim wa malabisihimul khassati bihim. Thumma yaqulu asy-syekh al-Fauzan hafizahullah, beliau melanjutkan, baqiya an na'rifa ma yajuzu ta'amulu bihi ma'ahum. Berikutnya kita ingin mengetahui apa saja yang dibolehkan oleh syariat kita dari muamalah dengan orang-orang kafir. Artinya setelah kita mengetahui hal-hal yang tidak diperbolehkan untuk kita melakukannya kepada orang-orang kafir, karena itu bertentangan dengan prinsip takfiril kuffar, kewajiban memvonis kafir orang-orang kafir, maka pertanyaannya, apakah di sana ada hal-hal yang dibolehkan oleh syariat bagi kaum muslimin dalam berinteraksi dengan orang-orang kafir? Faqala Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala, fahunaka ahkamun tajuzu muzawalatuha ma'al kuffar. Di sana ada beberapa hukum yang boleh untuk diterapkan kepada orang-orang kafir. Li'annaha laysat minal muwalati. Karena beberapa hukum tersebut bukan bagian dari sikap al-wala kepada mereka, bukan termasuk wala kepada orang kafir. Walaysat minal mahabbati, dan juga bukan termasuk cinta yang bernilai ibadah yang tidak boleh diberikan kepada orang-orang kafir. Wa innama hiya minal umuril mubahati wa minal manafi'il mushtarakati. Namun beberapa hukum tersebut, beberapa muamalah tersebut masuk pada perkara-perkara yang dibolehkan secara syar'i dan termasuk kemanfaatan bersama yang syariat ini melegalkannya. Qala fa yajuzu lana, maka boleh bagi kita kaum muslimin. Awalan, an nata'amala ma'al kuffari bittijarati, untuk kita berinteraksi, bermuamalah dengan orang-orang kafir dalam hal at-tijarah, dalam jual beli. Fanabi'u wa nashtari ma'ahum. Kita melakukan transaksi jual beli dengan mereka. Ini suatu yang tidak mengapa, tidak terlarang. Thanian, wa nastafida min khibratihim. Dan boleh untuk kita memanfaatkan, mengambil faedah dari keilmuan mereka, hal-hal yang mereka ciptakan atau mereka adakan dari penemuan-penemuan terbaru atau alat-alat yang canggih yang bisa memberikan kemanfaatan kepada kaum muslimin. Ilmu pengetahuan umum terkait dengan perkara-perkara duniawi, kita mengambil manfaat darinya. Ini tidak mengapa. Ini bukan bagian dari at-tasyabbuh dan bukan juga bagian dari sikap loyalitas kepada orang kafir. Wa nasta'jirahum, dan boleh pula bagi kita untuk mempekerjakan mereka, menjadikan mereka sebagai karyawan atau tenaga kerja. Lil qiyam bi amalin, untuk melakukan berbagai amalan-amalan, kegiatan atau pekerjaan-pekerjaan. Laisa indal muslimin man yaqumu biha, yang mana tidak ada kaum muslimin yang bisa melakukannya. Karena memang pekerjaan tersebut membutuhkan skill khusus yang ini ada pada al-kuffar. Maka tidak mengapa kita menyewa mereka, kita mempekerjakan mereka. Namun di sini ada satu hal penting diingatkan oleh Syekh Al-Fauzan, wala nasta'jiruhum wa nutalli'uhum ala umurinal khassati. Namun tidak boleh kita menyewa mereka, mempekerjakan mereka, kemudian kita memperlihatkan, membuka bagi mereka perkara-perkara khusus, rahasia-rahasia kaum muslimin. Ini tidak boleh. Ka'anna takhidahum wuzara, seperti kita menjadikan mereka sebagai menteri, memposisikan mereka sebagai menteri. Au mustasyarin, atau menjadikan mereka sebagai para pembantu-pembantu yang diajak bermusyawarah, para sekretaris-sekretaris. Ini juga la yajuz. Kenapa? Karena mereka akan mengetahui dan melihat hal-hal yang khusus, perkara-perkara yang rahasia yang tidak semestinya mereka tahu. Wa innama nasta'jiruhum, namun boleh bagi kita untuk menyewa mereka, li'amalin, untuk sebuah pekerjaan, yaqumuna biha, untuk mereka melakukannya, wahum ba'iduna an siril muslimin, dan mereka jauh dari rahasia kaum muslimin. Kal mabani wal masani, seperti bangunan-bangunan atau pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan, labas. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan nabi sallallahu alaihi wasallam, istajara kafiran, beliau pernah menyewa seorang kafir, yadulluhu ala tariq fi safaril hijrah, untuk menunjuk jalan saat beliau melakukan safar berhijrah ke kota Madinah. Fastajara Abdullah ibn Uraiqit, beliau menyewa seorang bernama Abdullah bin Uraiqit Ad-Dili, liyadullahu ala tariq, liannahu kana hadian khirritan, untuk memberikan jalan, menunjuk jalan bagi mereka menuju Madinah, karena beliau adalah seorang yang pakar terkait dengan jalan, ya, sangat mengerti jalan-jalan, dan juga seorang yang hadian, yakni yang baik, yang amanah. Fanastafidu min khibratihim bi syartin alla numakkinahum min asrarina wa min bitanati amrina. Sehingga kesimpulannya, boleh untuk kita mengambil manfaat dari keilmuan mereka dengan syarat kita tidak memberikan kesempatan dan memposisikan mereka pada posisi-posisi yang penting, sehingga mereka mengetahui rahasia-rahasia kaum muslimin. Ini poin yang pertama. Artinya boleh untuk kita bekerja sama dengan mereka dan mengambil manfaat dari mereka. Ya. Nah, ini bukan bermakna berloyal dan mencintai mereka. Tidak. Apa yang dilakukan oleh beberapa negara Islam, terlebih negara At-Tauhid, yaitu Al-Mamlakah Al-Arabiyyah As-Saudiyah, negeri Arab Saudi, ketika mereka bekerja sama dengan negara-negara kafir seperti Inggris dan Amerika untuk memanfaatkan teknologi yang ada pada mereka untuk kemudian membeli senjata-senjata canggih dari Amerika ataupun dari Inggris. Ini bukan bagian dari mualah. Tidak sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang yang hasad dan dengki kepada negeri Tauhid dari kalangan Ahlul Bida'i wa Ahlul Ahwa. Mereka menuduh negara Tauhid, negara Saudi, bekerja sama dan berloyal kepada negara kafir Amerika ataupun Inggris. Tidak. Tidak demikian, ini salah. Pemahaman yang salah dan berbahaya. Maka boleh untuk kita memanfaatkan kelebihan-kelebihan mereka, ilmu pengetahuan mereka, kecanggihan teknologi yang ada pada mereka. Tidak mengapa kita memanfaatkan. Biarkan mereka yang membuat, yang memproduksi, kita tinggal manfaatkan. Salisan yang ketiga. Wa yajuzu an naqida ma'ahum al-mu'ahadat, boleh bagi kita untuk melakukan perjanjian-perjanjian kerjasama dengan mereka, idza kana fi dzalika maslahah, jika ada kemaslahatan lil muslimin, bagi kaum muslimin boleh untuk kita melakukan perjanjian-perjanjian. Faqad salaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-yahud fil Madinah. Nabi telah melakukan perjanjian dengan kaum Yahud di kota Madinah. Demikian pula melakukan perjanjian damai dengan kaum musyrikin fil Hudaybiyah. Fa idza kana lil muslimin maslahatun, jika ada kemaslahatan bagi kaum muslimin, aw annal muslimina la yastati'una qital al-kuffar, atau kaum muslimin tidak mampu untuk memerangi orang-orang kafir karena kekurangan personilnya atau juga alat persenjataannya. Fatajuzu muahadatuhum wa muhadanatuhum wa musalahatuhum. Maka boleh untuk melakukan perjanjian damai atau gencatan senjata dengan mereka. Lima fi dzalika min masalihil muslimin. Selama di dalamnya ada kemaslahatan yang besar bagi kaum muslimin. Maka boleh. Nah, melakukan perjanjian damai dengan orang-orang kafir. Namun tentunya tidak mengorbankan prinsip-prinsip agama, prinsip-prinsip akidah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Muhammad al-Imam al-Ma'bari ad-Dal Ikhwani. Sebagaimana difonis oleh Syekh Ubaid. Bahwa Muhammad al-Imam al-Ba'bari adalah seorang ikhwani yang sesat. Nah, dia sesat. Ketika melakukan perjanjian at-ta'ayush, hidup damai dan berdampingan dengan al-Huthah, Huthiyin, yang kafir di negeri Yaman. Maka ini perjanjian yang yukhalif as-sunnah wa yukhalif hadad-din, menyelisih prinsip-prinsip agama. Dia melakukan perjanjian damai dengan meruntuhkan prinsip-prinsip agama yang sangat penting, sangat mendasar, meruntuhkan akidah al-Islamiyah. Maka ini perjanjian damai yang tidak pantas dan tidak boleh dilakukan. Harus dibuang perjanjian damai yang seperti ini. Sehingga terkait dengan permasalahan ini pun dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih terkait dengan al-musalahah wal-muhadanah. Bagaimana melakukan perjanjian damai, bagaimana pula melakukan gencatan senjata dengan orang-orang kafir. Rabi'an, yang keempat, yajuzu an nukafi'ahum idza ahsanu ilaina. Nah, ini juga poin penting bagi kita semuanya untuk memahaminya dengan baik. Boleh bagi kaum muslimin untuk membalas kebaikan orang-orang kafir saat mereka berbuat baik kepada kita. Ketika mereka berbuat baik kepada kita, maka wajib bagi kita untuk membalas dengan yang baik pula. Ketika kita membalas, tidak kemudian kita berlebihan sampai memuji mereka, mendoakan kebaikan bagi mereka, dan seterusnya. Lah, sebatas kita membalas, al-mukafa'ah. Mukafa'ah itu artinya balas budi, membalas jasa, membalas kebaikan, mukafa'ah. Sudah, balas. Hal ini diperbolehkan dengan firman Allah tabaraka wa ta'ala, la yanhakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim innallaha yuhibbul muqsitin. Sekali-kali Allah tidak melarang kalian, wahai kaum muslimin, untuk kalian berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian di dalam urusan agama dan tidak mengusir kalian dari kampung-kampung kalian. Allah tidak melarang untuk kalian berbuat baik kepada mereka, membalas kebaikan mereka, dan berbuat adil kepada mereka. Karena sungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Wa idza fa'alu jamilan ma'al muslimin fal muslimuna yaruddunal jamil wa yukafi'unahum. Jika mereka berbuat baik kepada kaum muslimin, maka kaum muslimin membalas kebaikan itu. Ya, membalasnya dengan sama. Walaysa hadza min babil mahabbah. Ini bukan termasuk dalam bab mencintai. Wa innama huwa min babil mukafa'ah. Namun dalam bab mukafa'ah, membalas kebaikan, membalas jasa. Tentunya ini juga ada pembahasannya, ada batasan-batasannya. Bukan membalas kebaikan kemudian kita ikut berpartisipasi di dalam kegiatan yang bersifat ibadah atau agama. Lah ya jus. Yani berbuat baik dalam urusan apa? Urusan dunia. Dalam urusan dunia. Demikian 4 poin yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala dari beberapa sikap dan perbuatan yang dibolehkan bagi seorang muslim terhadap orang kafir, dan ini tidak termasuk mualah wa mahabbah, berloyal dan mencintai orang-orang kafir. Demikian yang bisa kita kaji di kesempatan sore hari ini. Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada pembatal Islam yang keempat biidznillahi taala. Wallahu a'lam bissawab wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.